hatiku, ku beri waktuku, tapi kamu buatku kecewa. Kau bilang cintamu bisa ku percaya, tapi kamu buatku kecewa. Lebih baik bila kini ku sendiri.